kita tak saling mengenal. Dan sekarang aku telah mengenalmu. Tak lama, butuh waktu saling mengerti. Dan ternyata aku nyaman denganmu. Aku dan kamu takkan bisa melawan takdirnya dan merubah semua yang ada. Getaran ini ada saat ku tahu kau tak pernah menatap yang lebih dalam selain hubungan ini terjalin dengan tulus dalam sebutan sahabat hidup. Tak lama butuh waktu saling mengerti. Dan ternyata aku nyaman denganmu. Aku dan kamu takkan bisa melawan takdirnya dan merubah semua yang ada. Getaran ini ada saat ku tahu kau tak pernah menatap yang lebih dalam selain hubungan ini terjalin dengan tulus dalam sebutan sahabat itu. Menatap yang lebih dalam selain hubungan ini terjalin dengan tulus dalam sebutan sahabat. Sebutan sahabat hidup. Halo guys, kita dari Eklat. Nah itu tadi kita cover Prilly Sahabat Hidup. Semoga kalian semua suka. Dan kalau misalnya kalian mau request lagu yang kalian mau kita bawain, kalian boleh langsung komen di channel di bawah kita ini. Dan jangan lupa guys, subscribe kita jika kalian suka video kita yang tadi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Thank you, bye. Thank you. Dari frame, gue jalan. Will, hilang jawabannya, hilang dari frame. Cepetan. Hilang semua ini. Sabi? Bagus satu, yuk. Butuh waktu saling mengerti. Tadi itu dimasukin loh. Bahwa kita sama-sama